kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu.